الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkaratul Hadits Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' karya Syekh Al-Walid Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'a. Masih seputar hadis yang ke-13. Hadis dari sahabat Tamim Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Abu Dawud serta selain keduanya. Menjelaskan tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya ad-din an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama ini nasihat untuk siapa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk Al-Qur'an, untuk Rasulullah, untuk pemimpin kaum muslimin dan umat Islam secara umum. Kita telah membaca keterangan dari penulis hafizahullah taala menjelaskan tentang makna nasihat untuk Allah dan makna nasihat untuk kitab sucinya, yakni Al-Qur'an. Yang mana kesimpulan dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi semua ketentuan-ketentuan keimanan. Kita beriman akan keberadaan Allah. Kita beriman bahwasanya Allah memiliki hak tunggal dalam bab rububiyah, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam raya. Dan kita juga mengimani bahwasanya Allah Maha Tunggal, Maha Esa dalam peribadatan. Kita hanya menyembah Allah, tidak selainnya. Kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah dan kita tidak mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia serta kita mengimani semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mencakup semua aspek keimanan kita kepada Allah. Itu adalah kesimpulan dari makna an-nasihah lillahi ta'ala. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kesimpulan dari an-nasihah li kitabillah. Nasihat untuk kitab-kitab suci adalah kita beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum kita beriman pada semua kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Entah itu Taurat, entah itu Injil, atau Zabur, atau Suhuf Ibrahim, atau Al-Quran itu sendiri. Untuk selain Al-Quran, kita mengimaninya secara umum. Yakni kita beriman bahwasanya kitab-kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala selama belum dirubah. Kalau sudah mengalami perubahan, sudah diotak-atik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sudah dimasukkan atau bahkan diganti dengan ucapan-ucapan makhluk, maka bukan kalamullah. Yang kalamullah adalah yang masih murni, yang belum diganti, yang belum diotak-atik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang masih asli murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita imani kebenarannya, kita imani bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk Al-Quran dan itu yang wajib bagi kita untuk mengimaninya secara khusus maka kita mengimani segala hal yang datang di dalam Al-Quran. Kita mengimani perintah-perintahnya dengan kita melakukannya, melaksanakannya semampu kita. Kita mengimani larangan-larangan yang ada padanya, yaitu dengan kita meninggalkannya, menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan kita mengimani berita-berita yang ada di dalamnya, yakni kita membenarkannya tanpa keraguan sedikit pun. Meskipun mungkin secara akal tidak masuk, tidak nyampai, tetapi kalau itu datangnya dari Allah, dari Al-Quran, maka kita mengimaninya tanpa keraguan sedikit pun, karena Allah yang lebih tahu daripada kita. Dan kita juga termasuk bentuk keimanan kepada Al-Quran, kita membacanya dengan kita mentadabburi makna-maknanya, kita menunaikan hak-hak hurufnya dengan kita membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Kita memahami maknanya sesuai dengan tafsir yang datang dari para salaf kita. Kemudian kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Kita membelanya, kita mendakwahkannya, dan kita menyampaikannya kepada umat manusia. Itu adalah wujud keimanan kita kepada Al-Quran, dan itu masuk dalam kategori al-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullah, wa amma an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa tasdiquhu 'ala ar-risalah والإيمان بجميع ما جاء به. Maka dengan cara kita membenarkan risalah yang beliau bawa dan mengimani semua wahyu yang beliau bawa, apapun itu kita imani kalau sahih dari beliau, kita mengimaninya, kita menghormatinya, kita meyakini kebenarannya, kita pasrah dan taat kepada Rasul dalam risalah beliau. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perintah dan larangannya. Apabila datang perintah dari beliau, maka kita hormati, kemudian kita amalkan semampu kita. Apabila ada larangan dari beliau, maka kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah. Kerjakanlah semampu kalian. Yang dimaksud dengan semampu kalian di sini bukan seenak kalian, bukan semau kalian, tetapi semaksimal kemampuan kalian. Kerahkan semua kemampuan kita, kerahkan semua kemampuan sampai pada batas maksimal kita dalam beribadah dan menjalankan perintah. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian semampunya di sini semaunya, dalam artian asal-asalan. Kalau kita pingin ya kita kerjakan, kalau tidak pingin ya kita tinggalkan, seenaknya kita sendiri, sesuai dengan setelan hawa nafsu kita. Bukan itu yang dimaksud. Mastata'tum, semampu kalian, yakni kerahkan semua kemampuan kalian, maksimalkan kemampuan kalian sampai pada titik di mana kalian tidak bisa lebih daripadanya. Itulah yang namanya semampu kalian. Dan juga meninggalkan apa yang Rasulullah SAW larang. Apapun itu, sekecil apapun, tidak ada yang namanya kata iman, tidak ada kemudian pikir kedua kali, tidak ada yang namanya tahapan, yang namanya meninggalkan sesuatu itu wajib dan harus. Ketika Rasulullah SAW melarang, kita wajib untuk meninggalkannya, kita wajib untuk menjauhinya. Tidak boleh kemudian ada rasa berat dalam diri kita. Meninggalkan sesuatu itu ringan, yang membuat berat itu adalah hawa nafsu yang sudah terbiasa melakukannya. Maka kita harus sabar dalam mengontrol dan mengendalikannya. Kita memegang dan menekan hawa nafsu kita untuk taat kepada perintah Rasul dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Wa nusratuhu hayyan wa mayyitan, dan kita membela Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup atau ketika beliau sudah tiada. Membela Rasul ketika masih hidup ini adalah kekhususan yang hanya didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah keutamaan mereka di atas semua umat yang datang setelah mereka, di atas semua generasi yang datang setelah mereka. Karena mereka memiliki syaraful ru'yah wa syaraful suhbah. Mereka memiliki kemuliaan bisa melihat Rasul dan menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menyampaikan dan menyebarkan dakwah Islam. Perjuangan mereka dalam membela Rasul itu lahir dan batin. Mereka memperjuangkan agama ini bersama dengan Rasul zahir dan batin. Mereka ada untuk Rasul dikala Rasul membutuhkan bantuan. Mereka betul-betul memberikan semua yang mereka punya, baik itu harta mereka atau bahkan darah dan nyawa mereka, waktu, pikiran, semuanya mereka tumpahkan untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perhitungan. Maka mereka menjadi generasi yang paling utama dari sisi ini. Wa mayyitan, dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tiada. Membela Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tiada dengan cara kita membela sunnah yang beliau bawa. Memang secara jasad beliau telah tiada, beliau telah mati, tetapi secara ajaran, pikiran, keyakinan, keimanan, akidah, prinsip, manhaj yang beliau ajarkan kekal sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah beliau mengatakan dalam risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, "Tsumma tuwaffiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Kemudian Rasulullah SAW meninggal. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah hamba seperti kita, bisa merasakan kematian. Kemudian beliau mengatakan, "Wadinuhu baqin." Adapun agama beliau tidak ada kata mati. Agama beliau tetap ada. Wa hadza dinuh, dan inilah agama beliau. Membela Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tiada adalah dengan kita memperjuangkan sunnah beliau, adalah dengan kita membela sunnah beliau, dengan kita menyebarkan sunnah beliau, dan kita menjaga sunnah beliau dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemahaman-pemahaman yang sesat yang berusaha untuk mencoreng kesucian sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu bentuk pembelaan. Bahkan pembelaan umat Rasul yang datang sepeninggal beliau pada sebuah kondisi bisa lebih utama daripada generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya, mereka langsung melihat Rasul. Mereka melihat sepak terjang beliau. Mereka langsung turun tangan dalam pembelaan terhadap Rasul. Dengan waktu mereka, pikiran mereka, harta mereka, darah mereka, nyawa mereka, semua mereka kerahkan. Adapun generasi setelah Rasul SAW tidak pernah berjumpa dengan Rasul SAW. Tidak pernah melihat beliau, tetapi mereka beriman dengan beliau, menghormati sunnah beliau, dan mereka berjuang mati-matian untuk memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wabil khusus fi hadhihi al-azminah al-mutaakhirah, khusus pada zaman-zaman belakangan ini di mana al-fitan muntashirah bainan nas, fitnah-fitnah sudah semakin menjamur di tengah-tengah umat manusia. Bahkan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai kita rasakan di masa-masa sekarang. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Bada'al Islamu ghariba wa sa'udhu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing. Orang tidak kenal ajaran apa itu. Orang tidak kenal keyakinan dan prinsip apa itu. Orang-orang dari kalangan musyrikin Arab, mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah yang beliau bawa. Kemudian setelah itu Allah memenangkan dakwah beliau dengan pertolongan melalui para sahabat beliau, khususnya ketika beliau hijrah ke Madinah. Islam semakin berkembang, semakin jaya, bahkan mencapai puncak kejayaan di masa itu sampai 2 atau 3 generasi setelahnya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Namun ternyata Islam itu akan kembali kepada Allah menjadi asing lagi seperti awal mulanya. Zaman sekarang Islam itu semakin asing, dalam artian Islam yang murni, Islam yang masih lurus, Islam yang sesungguhnya, Islam yang masih original, yang benar-benar diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Zaman sekarang orang melihat Islam itu seakan-akan memiliki warna yang sangat banyak, memiliki opsi yang sangat banyak. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing warna membanggakan apa yang ada pada dirinya. Orang dibikin bingung ketika disebutkan Islam yang sesungguhnya, ajaran yang sudah lama dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap biasa ketika itu, di zaman sekarang dianggap luar biasa, dianggap aneh, dianggap nyeleneh, dianggap menyimpang, dianggap kekunoan, dianggap kekolotan, dan lain sebagainya. Wabil khusus fi hadzal waqt, pada waktu-waktu seperti itu, ketika ada sebagian kelompok, sebagian orang yang masih memperjuangkan sunnah Rasul, yang masih menyuarakan al-haq, yang masih menyebarkan kebenaran yang sesungguhnya, menjelaskan kepada umat Islam yang sesungguhnya, menjelaskan kepada umat ayat-ayat sesuai dengan dia diturunkan, menjelaskan kepada umat hadis-hadis yang sahih sebagaimana pemahaman Rasulullah dan para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW memuji mereka dan menggambarkan perjuangan mereka kalqabit al-jarrah, seperti orang yang sedang memegang bara api bahkan lebih panas. Kalau kita memegang bara api yang hancur tangan kita, fisik dari kita itu yang hancur, bisa diobati dan rasa sakit itu akan hilang. Tetapi kalau kita memperjuangkan sunnah di masa-masa fitnah, dikala orang sudah semakin jauh, sudah semakin benci dan menganggap asing sunnah tersebut, fakta berbalik, yang baik dikatakan jelek, sunnah dikatakan bid'ah, tauhid dikatakan syirik, ketaatan dikatakan maksiat. Ketika di masa-masa seperti itu, lebih berat daripada memegang bara api. Keyakinan kita dipertaruhkan dan dikorbankan, manhaj kita dikorbankan, agama kita perjuangkan. Dahsyatnya fitnah seperti gelombang lautan dalam keadaan hati kita sangat lemah. Tapi ketika orang itu tetap istiqamah di atas kebenaran, menyampaikannya kepada umat manusia, mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, bahada asyaddu min al-qabid 'ala al-jamrah. Ini lebih berat perjuangannya daripada hanya sekedar memegang bara api. Kemudian beliau menyatakan, wa mu'adatu man 'adah, dan termasuk dari nasihat kepada Rasul, kita memusuhi semua orang yang memusuhi beliau. Wa mu'alatu man mu'alah, dan kita berteman dengan orang-orang yang mencintai beliau. Ini betul-betul membutuhkan yang namanya pengorbanan dan perjuangan. Karena yang namanya kebencian dan kecintaan itu urusan hati. Dan itu sangat sensitif, sangat kuat pengaruhnya. Dalam hal duniawiyah saja, dalam urusan-urusan mubah yang tidak ada kaitannya dengan syariat, ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan memperjuangkannya mati-matian. Kita akan membelanya dan kita akan melakukan segala upaya untuk bisa mendapatkannya. Contoh kecilnya saja mungkin dalam bab hobi. Masing-masing kita memiliki kegemaran yang disebut dengan hobi. Entah itu kuliner kah, entah itu traveling kah, entah itu olahraga kah, atau yang semisal itu. Ketika dia mencintai kegemaran tadi dalam urusan yang mubah, tidak ada kaitannya dengan syariat, perkara yang boleh-boleh saja, urusan duniawiyah, ketika seorang hamba itu condong suka cinta, maka dia akan berusaha untuk bisa melakukannya. Orang hobi gemar naik gunung, wis ngerti gunung kayak gitu modelnya, gak kayak jalan aspal, jalan pantura yang lebar dan nyaman seperti itu. Jalan yang terjal harus naik, yang dilewati itu kerikil, batu-batu, kanan kiri curam, curam naiknya. Nek wis gemar, wis hobi, apa yang dilakukan? Yo munggah, naik aja, bahkan dia merasa ini sesuatu yang sangat menantang dalam hidupnya dan dia suka untuk melakukan itu. Gunung, orang yang sukanya di laut, misalnya laut kayak gitu, gak ada pom bensin di tengah laut, warteg di tengah laut gak ada, luas, membentang. Orang kalau sudah di tengah laut kayak kecil sekali, meskipun dia pakai kapal segede apapun, kalau sudah di tengah-tengah laut itu kayak kecil, kecil banget. Melihat kanan, kiri, depan, belakang itu membentang samudra tak bertepi dengan lautannya sangat dalam. Ya, jadi memang hobinya, ya wis pengennya ke laut aja. Ya apa caranya pengen di laut, entah mau badai mau apa, sepenting di laut. Kenapa? Karena hobi kegemaran. Ini urusan apa? Urusan duniawi, apalagi urusan selain itu. Termasuk bentuk keimanan kita, nasihat kita terhadap Rasulullah SAW, kita jadikan kebencian kita dan kecintaan kita sesuai dengan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang membenci sunnah Rasul, menentang sunnah Rasul, kita membencinya, siapapun dia, meskipun dia orang yang kita cintai secara nasab atau secara komunikasi muamalah. Meskipun dia orang yang selama ini membantu kita secara duniawi, finansial atau semisalnya. Meskipun dia adalah orang yang paling kita hormati, orang tua atau yang semisalnya. Tetapi ketika dia berseberangan dengan kita dalam urusan prinsip, tidak mau menerima kebenaran, mencemooh kebenaran, mengejek kebenaran, menghina kebenaran, maka di sini diuji keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Mana yang lebih kamu pilih, dia atau Rasulullah SAW? Demikian pula urusan kecintaan. Kalau ada orang mencintai sunnah Rasul, mendakwahkannya, menyebarkannya, mengajarkannya, ngajak orang untuk mengikutinya, kita juga mencintainya. Meskipun dia adalah orang yang paling kita benci, baik dari sisi apa namanya nasab atau mungkin dari sisi muamalah keseharian, mungkin tidak satu frekuensi, ya kita tidak nyambung sama dia. Harus ketemu sama dia itu kayak minus sama minus, konslet, ya nggak iso ketemu kalau sama dia ini, nggak gatuk kalau bahasa orang Jawa. Mesti pengen bawaannya itu pengen marahan aja. Ketemu dia kayak pengen mau dimakan itu orang. Kenapa? Nggak cocok. Secara kepribadian, secara watak tidak cocok. Banyak hal yang dia tidak sukai dari orang ini. Tetapi orang ini adalah orang yang betul-betul militan dalam urusan sunnah. Orang yang betul-betul kuat dalam urusan sunnah. Orang yang betul-betul teguh di atas sunnah. Mencintai sunnah. Dan mendakwahkan sunnah. Kita cintai. Kita hormati dia. Meskipun secara zahir kita tidak cocok dengan dia. Tapi dalam hati kita, kita menghormati orang tadi. Dan kita mencintai orang ini. Kenapa? Karena dia mencintai dan menghormati sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan hal ini tidaklah mudah. Sebuah teori yang sangat susah. Mungkin kalau dalam kondisi yang satu frekuensi, satu jalur, mungkin enak. Dan kelihatan susahnya. Mungkin dia hidup di tengah-tengah keluarga yang sama-sama paham, sama-sama ngaji, atau minimalnya simpatisan, ngerti yang benar yang mana dan mendukung, itu enak. Kelihatan beratnya prinsip ini ketika kita dihadapkan dan dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang kita harus memilih di situ. Kita hidup di tengah-tengah keluarga yang betul-betul frontal, keluarga yang tidak gampang menerima, keluarga yang betul-betul membenci, bahkan mungkin memiliki opini-opini yang jelek terhadap sunnah. Le, kamu habis dari mana? Saya habis pengajian, Pak. Pengajian di mana? Pengajian di situ. Sopo sing ngajar, Ustaz Fulan. Apa yang diajarkan? Mengajarkan gini, gini, gini. Oh, hati-hati, Le. Ojo ngaji mana? Jangan belajar lagi, loh. Kenapa, Pak? Bapak takut. Nanti kalau kamu terus-terusan di situ, nanti bapak kamu tobatkan nanti. Nanti bapak kamu kafirkan nanti. Nanti rumahmu kamu bom pula nanti. Ya, hati-hati. Nanti sembarang-sembarang haram nanti. Menurut kamu, ini gak boleh, itu bid'ah, ini haram, itu gini. Rapat semua nanti, jangan. Gak bagus itu. Itu Allah. Islam kuno gitu ya. Tidak cocok kalau diamalkan di zaman sekarang. Digembosi kitanya. Ini, disinilah akan terasa bagaimana beratnya kita memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang kita diminta untuk memilih di sini. Kalau teman, orang biasa, tetangga, mungkin kita bisa mengkontrol, bisa membentengi diri. Kenapa? Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab yang kuat dengan kita. Sekedar tetangga, gak usah diomong, gak usah dikutis, tetangga apa wae diomongi. Teman-teman biasa kita, teman-teman ngopi, teman majelis, teman ngobrol, atau teman dolan, atau semisalnya, mungkin kita bisa menjaga jarak dengan dia. Gampang itu. Kenapa? Karena kita tidak akan dirugikan oleh dia. Dan kita tidak merugikan dia. Tetapi ketika yang berseberangan dengan kita adalah orang-orang yang harus kita hormati secara nasab, bahkan secara dalil kita wajib untuk menghormatinya. Tapi ternyata dia berseberangan dengan apa yang kita yakini. Itulah yang berat. Itulah yang berat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika mencontohkan kondisi seperti ini, yang dijadikan contoh itu adalah keluarga. Ketika kamu berhadapan dengan ayahmu, ketika kamu berhadapan dengan anakmu, ketika kamu berhadapan dengan istrimu, itulah saat kamu diuji. Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Gak bakal beriman salah seorang di antara kalian, gak sempurna keimanannya sampai aku, kata Rasul, lebih dia cintai, lebih dia hormati di atas kecintaan dia terhadap ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Yang dijadikan contoh sama Rasul itu siapa? Keluarganya. Pertama kali yang disebutkan ayahnya, ibunya, anaknya, orang-orang terdekatnya yang dia biasa bertemu 24 jam. Disitulah ketika terjadi perbedaan, diuji keimanannya. Mana yang kamu pilih? Apakah kamu memilih mereka ataukah sunnah Rasul? Apakah kamu lebih mencintai mereka ataukah sunnah Rasul SAW? Dan itu semuanya ditentukan dengan seberapa kuat benteng keimanan yang ada pada diri. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, La yu'minu, tidak sempurna keimanan di antara kalian. Patokannya adalah al-iman. Ketika iman itu sudah menghujam kuat dalam diri kita, dan kita betul-betul merasakan manisnya keimanan dalam hati kita, maka dengan mudah kita akan memilih tanpa harus mengurangi rasa hormat kita kepada pihak-pihak tersebut. Kita akan lebih memilih kebenaran daripada orang tua kita tanpa mengurangi rasa bakti kita kepada mereka. Kita akan lebih memilih kebenaran di atas istri kita kalau berbeda, tanpa kita mengurangi hak dan tanggung jawab kita sebagai suami. Dan kita akan lebih memilih kebenaran daripada anak-anak kita tanpa harus mengurangi hak mereka dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Disitulah keimanan kita diuji. Termasuk bentuk an-nasihatu li Rasulillah, nasihat untuk Rasulullah SAW ketika kebencian kita, kecintaan kita itu sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa 'azamu haqqihi wa tawqiruhu wa ahya'u tariqihi wa sunnatihi. Termasuk bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghormati hak beliau, mencintai beliau, menghidupkan sunnah beliau. Wa basu da'watihi, dan kita menyebarkan dakwah beliau. Wa nashruha, dan menyebarkannya. Wa nahfiyut tuhmati anha, dan kita membela sunnah beliau, dan kita menghalangi sunnah beliau dari tuduhan-tuduhan jelek. Wa khidmatu ulumiha wa tafaqquh bi ma'aniha, dan kita mengkhidmat ilmu sunnah dan mempelajari ilmu sunnah tersebut. Wa du'a'u ilaiha, kita mengajak orang untuk menghormati sunnah itu. Wa 'iqamuha, menghormatinya. wa ta'addub 'inda qira'atiha, dan kita beradab ketika kita membaca sunnah Rasul, wal insaq 'alal kalami fiha bi ghairi 'ilmin, dan kita menahan diri tidak asal bicara kalau sudah berkaitan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tahalluq bi akhlaqi hadzal rasul al-karim, kita berakhlak dengan akhlak beliau. Wa ta'addub bi adabihi, kita beradab dengan adab-adab beliau. Wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi, dan kita mencintai keluarga beliau dan para sahabat beliau. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunanihi aw ta'arrada li ahadin min ashabihi, dan kita menjauhi semua pihak yang melakukan kebid'ahan pada sunnah beliau atau mencela salah satu dari sahabat-sahabat beliau. Ini wujud daripada keimanan kita kepada Rasulullah SAW, dan itu adalah wujud dan bukti daripada an-nasihatu li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan sunnah beliau. Ya. Intinya kita jadikan sunnah beliau itu nomor satu. Kita jadikan sunnah beliau itu nomor satu. Yang lainnya nomor sekian. Yang paling kita hormati beliau, yang paling kita cintai beliau, yang kita jadikan panutan figur dan contoh beliau, yang kita ikuti jalannya beliau, yang kita ikuti akhlaknya beliau, yang kita ikuti manhajnya beliau, yang kita hormati fisik, keluarga dan nasabnya beliau. Intinya beliau nomor satu di atas yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya, wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketaatan kepada Rasul itu sama seperti ketaatan kepada Allah, yaitu bersifat mutlak tanpa ketentuan. Tidak ada yang namanya pertimbangan kalau sudah taat kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah urusannya mentaati Allah dan Rasul, jangan ada pikiran yang kedua, jangan ada pertimbangan, langsung taati. Jangan ada keraguan sama sekali, langsung ikuti, yakini, imani, amalkan, minta sama Allah keteguhan untuk bisa mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dalam firman-Nya, "Ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Dan pantas orang yang mengaku beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah urusan, menetapkan sebuah perintah, kemudian dalam hatinya ada pilihan yang lain, itu tidak pantas. Kalau kamu memang cinta Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang datang dari Allah dan Rasul, terima. Jangan ada pikiran yang kedua, jangan ada yang namanya tak pertimbangkan dulu. Ya, dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya al-ajalah, ketergesaan itu dicela kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya dalam amalan soleh, dalam urusan perintah, dalam urusan keimanan, dalam urusan kebaikan, dalam urusan agama. Yang namanya ketergesaan itu dipuji, yakni langsung tanpa pikir panjang, tanpa dihitung-hitung, tanpa dikalkulasi, tanpa dipertimbangkan, datang perintah kerjakan. Kita tahu apa manfaatnya atau tidak, kita dihitungkan atau tidak, kerjakan pokoknya. Ini perintah, dan yakini setiap perintah pasti baik. Dunia kita, akhirat kita, semuanya pasti akan ada kebaikannya. Larangan dari Allah dan Rasulnya tinggalkan sudah. Jangan ada pertimbangan, jangan ada pikiran, jangan ada pilihan yang lain. Dan yakini bahwasanya pada setiap larangan pasti ada mafsadahnya, pasti ada kerugiannya, baik menimpa dunia kita, jasad kita, harta kita, atau bahkan akhirat kita. Demikian. Kemudian poin yang berikutnya, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin faqad dzakarnaha fi syarhil haditsis sabiq. Adapun nasihat untuk penguasa kaum muslimin, maka sudah kita jabarkan pada penjelasan hadis yang sebelumnya. Menasihati para penguasa Maksudnya adalah yang pertama, as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Kita mendengarkan dan mentaati perintah mereka selama dalam kebaikan. Kebaikan di sini umum, baik kebaikan dunia kita atau kebaikan akhirat kita, kita wajib mentaatinya. Ketika penguasa tadi memerintahkan kepada kejelekan, baik kejelekan duniawi atau kejelekan ukhrawi, maka kita tidak mentaatinya, tapi tetap menghormati penguasa tadi. Bukan kemudian kita tidak mentaati, kemudian kita membenci, kemudian kita menghasut manusia untuk memberontak kepada dia. Bukan seperti itu. Kita tidak mentaati, tapi tetap kita menghormati penguasa tadi. Dan kita meyakini dia adalah penguasa kita yang sah, yang wajib untuk ditaati. Tapi kalau urusan kejelekan, jangan ditaati. Yang kedua, termasuk bentuk nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah kita membantu mereka untuk mewujudkan kesejahteraan dalam peraturan-peraturan yang mereka buat. Kita mentaati mereka dalam semua kebijakan yang mereka tetapkan, baik dalam urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Yang penting dalam bab minimal yang ubah atau dalam urusan kebaikan. Urusan masalah lalu lintas, kita taati. Kita bersinergi dengan mereka dalam urusan menjaga kedamaian masyarakat, rukun antar masyarakat, dengan mengerjakan kiat-kiat dan protokol-protokol yang mereka sebutkan, kita taati. Itu semua kita taati untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang harmonis sesuai dengan ketentuan mereka, kita taati. Yang penting dalam keadaan yang mubah atau minimalnya atau maksimalnya kebaikan. Tapi kalau sudah menyimpang dari kebaikan, baru prinsip kita tidak mentaatinya. Yang ketiga, termasuk untuk menasihati para penguasa adalah mendoakan mereka. Kita diperintah untuk mendoakan kedua orang tua kita agar mereka selalu di atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang tua kita. Demikian pula tanggung jawab kita terhadap penguasa sebagai bentuk nasihat untuk mereka, kita doakan kebaikan untuk mereka. Bahkan ketika kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasakan kebaikan itu bukan hanya penguasa, tetapi juga rakyatnya. Solahus sultan, solahur ra'iyah. Ketika pemerintahnya itu baik, baik juga rakyatnya. Makmur, sejahtera, damai, sentosa, jaya. Itu pasti. Jaminannya tidak mungkin meleset. Ketika rakyatnya itu bareng-bareng mendoakan penguasanya. Ketika penguasa tadi ternyata zalim, tapi dia masih muslim. Muslim yang sah. Belum sampai pada tingkat murtad. Muslim. Masih sholat. Masih menampakkan syiar Islam. Hanya saja mungkin dia zalim, menindas hak rakyatnya, mengambil hak rakyatnya, tidak memperhatikan hak rakyatnya. Kita doakan mereka. Doa sama Allah untuk merubah hati mereka. Doa sama Allah untuk merubah keadaan mereka. Doa sama Allah untuk menganugerahkan kepada mereka pejabat-pejabat, perdana-perdana menteri yang baik, yang selalu membimbing mereka. Kita doakan. Ketika penguasa kita itu baik, adil, bijaksana, tetap kita doakan agar penguasa kita istiqomah di atas kebaikan tadi dan semakin baik di kemudian hari. Ini termasuk bentuk nasihat terhadap penguasa. Doakan. Termasuk juga nasihat untuk para penguasa adalah kita mengarahkan mereka ketika mereka jatuh dalam kesalahan. Tentunya dengan cara yang baik, yang hikmah. Bukan dengan dipreteli di depan massa atau kita menghujat mereka di mimbar-mimbar Jumat. Tidak seperti itu. Ketika penguasa salah, namanya juga manusia, kita datangi. Kita ajak berdua empat mata kita sampaikan kebenaran kepadanya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Kalau menerima walhamdulillah, kita sudah menunaikan tanggung jawab dan ternyata Allah membukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran tadi. Tetapi kalau dia tidak menerimanya, faqad adaitana alaih, maka sungguh engkau telah menyampaikan apa yang menjadi kewajibanmu sebagai seorang rakyat. Maka serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bukan tugas kita lagi. Kita sudah menyampaikan, kita sudah melepas kewajiban kita untuk menasihati penguasa tadi. Kalau dia tidak menerimanya, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kita menghormati dia sebagai penguasa kita, dan kita jangan sampai kemudian menghasut umat manusia untuk memberontak kepadanya. Ini poin-poin yang wajib diperhatikan sebagai bentuk an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk penguasa kaum muslim. Poin yang terakhir, wa amman nasihatu li 'ammatil muslimin wa hum man 'ada ulatil amri, adapun nasihat untuk kaum muslimin secara umum, yakni kaum muslimin yang kedudukan mereka itu di bawah para pemerintah, yakni dia tidak memiliki jabatan sama sekali. Kalau pemerintah itu adalah penguasa tertinggi dan juga semua jajaran-jajaran yang masuk dalam wilayahnya, itu termasuk pemerintah. Tapi kalau selain pemerintah, yakni rakyat biasa, rakyat biasa yang tidak punya kedudukan apapun, entah dari sisi militer atau dalam urusan tata tata negara atau yang semisalnya, tidak punya wewenang dan tidak punya jabatan sama sekali, ini juga memiliki porsi dan hak dalam Islam. Termasuk bentuk nasihat kita kepada mereka kaum muslimin secara umum, beliau mengatakan fa'irsyaduhum lima sholihihim fi akhiratihim wa dunyahum, maka dengan kita mengarahkan mereka pada kebaikan untuk akhirat dan dunia mereka. Apa yang menjadi kebaikan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, kita arahkan sepenuh hati, setulus hati. Kita sampaikan kepada mereka kebaikan, kita arahkan kepada yang baik. Wa qaful adza anhum, dan kita menolak bahaya dan gangguan dari kaum muslimin. Fayu'allimuhum ma yajhaluna min dinihim, kita mengajari mereka urusan agama yang mereka tidak tahu. Ada orang datang tanya, kita punya ilmunya, dikasih tahu, diajari. Atau mungkin kita melihat ada orang melakukan praktek-praktek yang praktek itu tidak ada contohnya, atau mereka melakukan sebuah ibadah yang salah aturannya, kita arahkan, kita kasih nasihat, kita benarkan, kita luruskan. Wa yu'inuhum 'alaihi bil qawli wal fi'li, kita membantu mereka untuk menegakkan agama mereka dengan ucapan kita atau dengan tindakan kita. Dengan ucapan, dengan kita memberikan penyuluhan kepada mereka, masukan, nasihat, arahan yang baik. Dengan tindakan, yakni kita mencontohkan, mempraktekkan langsung bagaimanakah aturan yang baik di hadapan mereka. Jadi mereka bisa langsung mencontohnya. Wa amarahum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar birifqin wa ikhlasin, dan kita memerintahkan kaum muslimin pada kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran dengan kelemah lembutan dan penuh keikhlasan. Ketika kita memerintahkan mereka pada kebaikan, melarang mereka dari kejelekan, kita tidak butuh upah dari mereka. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, in ajriya illa 'ala Allah, pahala kita itu Allah semua yang mengatur. Kalau kita ingin dapat kebaikan, kita ingin diarahkan dalam hal yang baik, demikian pula kita harus ingin hal itu ada pada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Wa sattri 'auratihim, dan kita menutup aib-aib mereka. Wa sattu khallatihim, dan kita menutup kesalahan-kesalahan mereka, menutup aib dan menutup kesalahan dalam artian kita tidak membongkarnya di hadapan umum. Kita menjaga kehormatannya, namun kita menasehatinya. Dan kemudian, pulang salah, biarkan, jangan diutak-atik. Kita simpen antara kita saja, biar kita saja yang tahu, jangan sampai terbongkar sama yang lainnya. Ini salah kaprah namanya. Yang namanya menutup aurat dan menutup kesalahan adalah kita nasihati dia, kemudian kita tutup urusannya. Bukan kemudian kita mendiamkan kesalahan dia, bukan. Tapi kita nasihati, kita arahkan, dan kita tutup kesalahan dia, dan kita tutup aib dia, sambil kita arahkan. Wadaf'il madari anhum, kita menolak mara bahaya dari mereka. Wajalbul manafi'i lahum, kita mencurahkan semua manfaat untuk mereka dengan apa yang kita punya. Harta kita, ilmu kita, kekuatan fisik kita, dan lain sebagainya. Wasyafaqatu 'alaihim, kita lemah lembut bersama dengan mereka. Watawqiru kabirihim wa rahmatu shaghirihim, kita menghormati yang besar, yang tua di kalangan mereka, dan kita menyayangi yang muda. Wataqabbaluhum bil mau'izah al-hasanah, dan kita sesekali memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka. Biasa chattingan online mungkin, ya sesekali ngobrol, nyapa, ngajak bicara, ngajak ketemu, ngajak di mana, nongkrong di mana sambil ngobrol enak, urusan bisnis atau apa, tidak masalah. Selipkan di tengah-tengah itu nasihat, arahan. Ojo manteng nasihat, arahan terus, yo bosan temennya tadi, nanti lari malah, gak mau nerima, kebal nanti malah. Diatur caranya yang baik, ya. Ngobrol silakan, ngobrol masalah yang kubur silakan, pekerjaan silakan, bisnis monggo. Ketika ada yang perlu diarahkan, arahkan dengan cara yang baik. Ambil dan lihat situasi yang ada. Watarku hisyihim wa hasadihim, kita tidak menipu mereka dan tidak dengki dengan kenikmatan mereka. Wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min al-khair, kita cinta kebaikan untuk mereka sebagaimana kita cinta kebaikan itu untuk diri kita. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi min ash-sharri, dan kita benci kejelekan menimpa mereka sebagaimana kita benci kejelekan menimpa diri kita. Wa dhabbu an amwalihim, kita menjaga harta mereka. Wa a'radihim, menjaga kehormatan mereka. وحقهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة وترشيد همهم إلى الطاعة, dan kita mengajak mereka untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang disebutkan pada hadis-hadis ini, serta menyemangati, memotivasi mereka untuk semangat dan giat dalam melakukan ketaatan. Nasihat untuk sesama kaum muslimin itu masuk dalam bab al-adab. Masuk dalam bab adab, kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal itu sangat banyak. Hadis yang menjelaskan tentang bab itu juga sangat banyak. Tinggal kitanya, pinter-pinternya kita untuk mengolah dan mempraktekannya dengan teman-teman kita. Tentunya, kalau kita mau memberi nasihat kepada orang lain, kita juga harus legowo dari nasihat dari saudara kita. Kalau kita ingin kebaikan untuk teman kita juga sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk kita, dan kita bareng-bareng untuk bisa menjalankan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bareng-bareng untuk bisa istiqamah di atas ketaatan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Dari sini selesai keterangan dari penulis Habibullah taala menjelaskan secara umum kandungan hadis yang ke-13. Menyisakan faedah-faedah yang bisa digali dari hadis ini. Ustaz mereka terima. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah fawaid-fawaidnya akan kita baca, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bila pun anak tapi kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.